Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah di kita di musalihat. Di Allah ini tatkah hasanah. Bagi ihsan ini tatkah hasanah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi iman al-muslim Nabiya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus salatu wat taslim wa ala alihi wasahbihi. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Segala nikmat dan karunia-Nya Allah berikan kepada kita semuanya. Nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah dan dakwah, serta nikmat sehat walafiat. Salawat dan salam berlimpah tuah kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya tabi'in serta tabi'in. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setiap penyakit yang hinggap pada diri manusia akan memiliki bekas-bekas penghambat kinerja orang tersebut. Begitu pula penyakit fisik, terlebih penyakit maknawi yang berbahagia. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengupas tentang bahaya sikap sombong. Mi'afat at-tariq, bekas bahaya-bahaya penyakit dalam diri diantaranya adalah bahaya sikap sombong. Ibu, suaranya jelas ya? Jelas. Dimajukan sekarang. Oh, benar, baik. Alhamdulillah jemaah tetap istiqomah. Semoga yang nyengir mendapatkan pahala. Yang gak nyengir pahalanya dari yang dikit. Karena yang gak nyengir dari tadi sudah ingin mencari mengkapi dan lain-lain. Baik, kita akan lihat slide-nya. Kita akan bernosi Tuhan bagaimana alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita melihat bagaimana ukuran bumi dengan planet yang lainnya. Bahasa kebolehan sih atau ini. Ya, bumi ada sebelah kanan dan Venus hampir sama seperti bumi. Planetnya Mars, Merkuri, Pluto, Sagittarius, Neptune dan sebagainya. Leo ada dan lanjut. Begitu pula Jupiter, yang konon katanya lebih besar planet lebih besar. Jupiter Saturnus, Neptunus, Uranus di bawahnya bumi yang kecil. Kalau bumi yang kecil seperti ini, gimana bapak mata? Kalau bapak mata sudah kelihatan gedungnya sekian lantai, gimana gitu? Next. Sekarang bumi dibandingkan matahari. Ada buah hajur kurwa al-ardiyah di Islami Syams. Bila tiga najmat wahidah di Al-Quran al-Wujud al-Quran di Majrat ini fakat Aina dari Nasuhal. Ini gambar merah ini adalah gambar matahari yang luar biasa besarnya. Dan dari noktah-noktah panas yang berkumpul dari satu bulatan di Majrat al-Fakr. Gambar ini menuliskan di bawahnya Aina tajid al-sakaka, mana diri kamu, di mana anda. Sedangkan lihat titik kecil yang mengarah itu, yang kecil itulah bunyi. Yang 1, 2, 3, 4, 5 yang ada anak panahnya disitulah bunyi. Subhanallah. Lanjut. Dan matahari hanya titik kecil tak terlihat di antara miliaran bintang yang ada di galaksi Bumi. Sudah tidak terlihat lagi. Ini satu galaksi yang difoto. Jadi Bapak Ibu yang sudah banyak mengenal tentang ilmu planet surya dan sebagainya, ataupun ikut ISK ingin mengenali Aina anda, jauh di mana anda. Subhanallah. Next, lanjut. Dan galaksi Bima Sakti hanyalah galaksi kecil dibandingkan dengan galaksi-galaksi yang ada di Jakarta. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai Allah mengatakan A'adlu asyadu khalqan amis sama banana rafa'a samkaha asawah wa utashalillah wa akhirudhuhaha. Surat apa itu? Surat Al-Quran. Pada pusing jawabannya surat Al-Quran. A'adlu asyadu khalqan amis sama. Apakah engkau ciptakan, apakah menciptakan engkau wahai manusia teramat berat dibandingkan penciptaan di bumi? Seakan-akan Allah yang mengatakan menciptakan engkau wahai manusia gampang, mudah, kecil dibandingkan penciptaan Allah terhadap langit dan bumi ini. Langit dan bumi beserta isinya, beserta apa yang ada di antara langit dan bumi. Subhanallah. Wa huwa mudabbirul kaun, dan Allah mengatur seluruhnya. Mereka semua punya rotasinya, punya jalur jalannya, terus mengelilingi. Ada yang berputar-putar satu dengan yang lainnya, tidak bertabrakan. Allah yang mengatur itu semua. Next. Dapatkah kita bayangkan ilmu dan kekuasaan penciptaan tidak raya ini? Maka kita bersyukur kepada Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabb semesta alam, ayatnya apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Maka ulama tafsir mengatakan kata alhamdulillah lafzul istighfar. Lafaz yang mencakup seluruh nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, itu nikmat-nikmat Allah yang datang kepadanya. Lalu ia mengucapkan alhamdulillah, Allah bangga, Allah senang. Apa yang kita dapatkan walau hanya roti saja di siang ini, ya. Lalu kita baca setelah makan, kita baca doa alhamdulillah berarti akhirnya tak ada makan. Alhamdulillah berarti as'amana wa sya'wana wa ja'alana minan muslimin. Kata alhamdulillah itu mengundang nikmat yang besar dari Allah, sampai Allah mengatakan aku ridho untuknya. Sampai seorang Imam Ahmad setiap satu suapan yang masuk ke mulutnya dia mengucapkan alhamdulillah. Satu suapan alhamdulillah, satu suapan alhamdulillah. Murid yang menanyakan mawa'aitu kata Ahmadukul dan Umar dinta kudu ma'adhani. Aku melihat engkau setiap ada suapan masuk ke mulutmu, engkau ucapkan alhamdulillah. Kenapa? Aku ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi segala nikmat yang kita dapatkan jangan pernah berhenti untuk mengucap kalimat alhamdulillah. Next. Lalu apakah yang dapat disombongkan manusia di bumi Allah ini? Tidak ada. Tidak ada yang patut disombongkan. Apa yang kita miliki bukan milik kita, tapi titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang hamba jika dia sudah lalai dari Allah, tidak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menggunakan caranya untuk sang hamba mengingat Allah. Bagaimana caranya? Allah berikan sakit. Kita bisa bayangkan apa kalau Allah sudah ngasih kita sakit, masya Allah. Mengucapkan nama Allah, lafal Allah dalam. Betul tak? Ini bibir sariawan 9 sama sakit gigi 3, masya Allah luar biasa. Ada 3-1 aja. Astagfirullahaladzim. Ada intonasinya. La ilaha illallah. Dikata Allah. Itu yang dikatakan oleh para ulama, terkhusus Ibnu Abdillah. Ya, Allah akan menggunakan caranya jika engkau tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menggunakan caranya jika kita pelipat. Ada saja yang hilang. Betul. Ada saja yang hilang, ada saja kecelakaan. Kecelakaan, musibah, sakit, cara Allah menyapa cinta hambanya agar dia ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya musibah, ujian, derita itu semuanya rangkaian-rangkaian kasih sayang Allah kepada hamba-Nya agar engkau ingat Allah, agar engkau merasa lemah di hadapan Allah. Saat itu engkau akan bersyukur penuh cinta di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud, ruku, tidur dengan malam, puasa, sholat lima waktu. Alhamdulillah. Next. Pengertian sombong. Menurut kamus bahasa Indonesia, menghargai diri secara berlebihan. Angkuh, congkak, pongah. Sayyid Muhammad Nuh beliau mengatakan, sombong itu adalah izhar ta'jub, menampakkan kekaguman diri dengan cara meremehkan orang lain. Ya, tuh, gua punya mobil dulu, sebab bermata udah bulukan, lu punya mobil, malamnya, dan merasa dirinya lebih dibandingkan orang lain, sombong, serta tidak mau mendapat kritikan dari orang lain. Menolak kritikan orang lain ketika kritikan itu benar, maka disebut dengan takabur, sombong. Ya. Nanti macam-macam sombong disebutkan. Ada sombong dengan lisan yang diucapkan, bapak gua jenderal, kakak gua orang hebat, ini sombong yang disebutkan. Ada sombong yang tidak disebutkan namun ditampakkan. Maaf para wanita yang menggunakan busana-busana mahal yang berjalan bak pragawati, ingin diperlihatkan pakaian-pakaian baru. Ya, mudah-mudahan pakai gelang kain-kain gereja, masya Allah, Ibu Sukmawati, Ibu Sukmawati menegur Ibu Rukmawati. Ya, mampir buruk. Oh, terima kasih Bu Suk. Kan biasanya orang desa manggil ujung-ujungnya aja, tapi kemana aja Bu Suk? Nah, dari pasar buruk. Yang dia bunyikan, ditampilkan dirinya, walau tidak disebutkan, kalau berulama kuat tanpa buruk, itu bagi daripada kesembuh. Entah-entah punya anting baru, pura-pura budek. Semoga tidak ada ini. Menampakkan kekaguman diri. Ya, anak saya sekolah di sini. Karena itu bapak ibu yang dirahmati Allah, jebakan syaitan sangat banyak. Ketika kita mendapatkan nikmat, Allah memuji kita. Bisakah kita tawadhu? Betul. Bisakah kita merendah? Maka ujiannya luar biasa hebatnya. Ketika kita terpuja nikmat, yang pertama hati-hati, sombongkah kita. Yang kedua, maukah kita berbagi kepada orang lain? Ya. Fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanun yasiru. Itu seorang mereka yang bertakwa, tangannya ringan memberi, Allah berikan dua husna, kebaikan dunia kepada akhirat. Ya. Mengapa? Dia sudah merendahkan dirinya untuk tidak sombong dengan cara berbuat. Ada hadis riwayat Muslim, riwayat Muslim dan Tirmizi dari Abdullah bin Mas'ud. Beliau mengatakan, "Lam yadkhul al-jannah man kana fi qalbihi qalbun tarahim." Kibar tidak akan masuk seseorang yang terselip di dalam hatinya kesombongan. Tadi ada kesombongan dengan lisan, ada kesombongan dengan tampilan, ada kesombongan dengan kelingan mata. Ada enggak itu? Ada kelingan mata dengan desisan mulut. Meremehkan. Ya. Sebesar zarah, zarah itu ibu, bapak dalam tafsir Departemen Agama, bahasa zarah itu biji sawi. Tapi ulama tafsir yang lainnya mengatakan zarah itu adalah biji yang tidak nampak dengan kasat mata. Sel mulut. Ada kesombongan yang tersebut dalam hati kita. Ya. Nauzubillah dari kesombongan yang ketika ditampilkan namanya sombong. Kesombongan yang hanya berdegup di dalam hati namanya ujub. Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak takut jikalau Allah menganugerahkan nikmat-nikmat kepadaku lalu aku bertahan dengan sifat sepuluhku. Tapi yang aku khawatirkan adalah ketika sifat ujub masuk di dalam hatiku dan menghapus seluruh amal-amal kebaikan. Sifat ujub, sholat dengan mertua disuruh jadi imam, luar biasa. Ya, bacaannya dibagus-bagusin kenapa mertua? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Azan, suara azan kita bagus, tapi hati tidak ada keinginan untuk dipuji oleh orang lain, baik, dia berpahala. Tapi ketika seorang azan, suaranya bagus, lagunya dimain-mainkan, masya Allah, kebetulan ada janda sebelah, dimainkan itu lagunya, karena ini dengar bahwa suaranya bagus, maka itulah disebut. Iya, dengar dulu di gontor ada seorang kori agar bagus pak sakit terlena dengan lagunya salah. Hayat sorang. Ini bosan banyak penampilan mata emas. Jadi lagi sendiri. Apa itu ya? Apa-apa yang keren, jatuh punya kakak, motor punya orang tua, itu bisa adanya. Tidak akan masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya ada sekitar dari kesombongan. Ya, seorang bertanya, sesungguhnya ada orang yang senang bajunya bagus dan sandalnya bagus, ya Rasul. Rasul bersabda, sesungguhnya Allah itu indah, innallahi, jadi dihibbul jamal. Nah, ini termasuk kalimat Ali bin Abi Thalib, wahai Rasul, bagaimana kalau ada orang pakai yang bagus? Kata Rasul, inna Allah sejauh ini syukur jabar Allah itu indah dan menunjukkan keindahan. Artinya tergantung dengan niatannya. Silakan berpakai-pakai indah, tapi kalau dengan pakaian tersebut terselip sifat sombong, maka Allah tidak suka. Next, lanjut. Sebab-sebab kesombongan muncul. Yang pertama adalah innahu asy'ur bi annahu ahsan min kulli syai'. Ia merasa diri lebih baik. Seperti siapa ini? Seperti siapa? Sebutkan seperti siapa? Iblis. Ini kalau Iblis jangan nengok kan kiri. Biasanya pakai ada yang kata Iblis. Seperti Iblis. Ya, Iblis ini tidak mau sujud pada perintah Allah. Sujudnya malaikat kepada Adam adalah sujud ketaatan kepada Allah. Usjudu li Adam fasajadu illa Iblis. Malaikat sujud, Iblis tidak mau. Kenapa? Ini alasannya merasa lebih baik. Ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtani. Khalaqtahu min nar wa khalaqtani min tin. Aku lebih baik daripadanya. Dia tercipta dari api dan aku tercipta dari dia tercipta dari mana dan aku tercipta dari api. Aku lebih baik, kata Iblis. Maka orang yang merasa lebih baik itulah sombong dan dia lebih baik. Lebih baik ilmunya belum tentu. Ilmu lebih baik amalnya, betul? Ada orang yang baik dalam ilmunya belum tentu dia beramal. Maka dulu kita pernah mengupas tentang hidayah. Hidayah itu ada lima. Ada hidayah dengan Islam, masuk Islam, betul, non-muslim atau enggak masuk Islam. Yang kedua, hidayah berilmu. Banyak orang Islam namun tidak punya ilmunya, betul. hidayah berislam, hidayah berilmu. Yang ketiga, hidayah beramal. Banyak orang yang punya ilmu belum tentu beramal. Sudah punya ilmu, yang keempat adalah hidayah, istiqomah dengan ilmu, dengan amalnya. Banyak orang yang berilmu dan beramal, amalnya hanya beberapa kali saja, sholat duha pas musim-musim mutasi, betul? Pas anak mau ujian, betul? Jadi bukan istiqomah, iya. Dia tidak istiqomah untuk melakukan itu. Lalu bagaimana? Istiqomah itulah yang membuat dia menjadi kuat, ya, dan hidayah itu hadir dalam istiqomah tersebut. Istiqomah, hidayah Islam, hidayah ilmu, hidayah aman, hidayah istiqomah, dan yang terakhir adalah hidayah diberi kesudahan oleh Allah Taala. Karena hidayah itu petunjuk. Nah, ini kembali Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka orang yang jauh daripada kebaikan, ya, dan maaf, merasa lebih baik dari segalanya, maka dia itu dipilih Allah selama hari ini. Yang kedua, sebab berlakunya sombong adalah banyak harta. Hati-hati ibu bapak, di dalam Al-Quran Islam tidak pernah berbicara bahwa mulia itu karena harta, tidak ada. Sampai pun memilih pemimpin, falamma ya di dalam Al-Quran wa qala lakum tarikum Allah kan ma'atakum taluta malikan. Ketika pemimpin-pemimpin Bani Israel meminta kepada Nabi, agar Nabi meminta kepada Allah, turunkan pemimpin, tunjuk pemimpin, agar kami berjihad melawan pasukan Jalut yang telah menghancurkan bumi kami, kata orang-orang Bani Israel. Kata Nabi, tolong terima nanti kalau jawabannya dari Allah, bukan dari aku, kata Nabi saat itu. Jawaban dari Allah siapa? Talut. Jawabannya Talut. 249 surat Al-Baqarah. Allah mengatakan, wahai Nabi, jawaban dari aku, kata Allah SWT, adalah Talut. Mereka tahu siapa Talut, orang miskin tapi berilmu. Lalu mereka mengatakan, anta yakunu lahu al-mulku 'alaina wa nahnu ahaqqu bi-mulkihi wa mutasahhilun lahu. Wahai Nabi, kenapa yang Allah utus kepada kami seorang pemimpin namanya Talut? Kita tahu siapa Talut itu. Enggak punya uang, hartanya sedikit. Gimana kalau mau menang dia? Gimana mau menang dia? Jadi seorang pemimpin. Apa kata Allah? Innallaha sabbahu 'alaikum wa zadahu wa qadarikum. Allah memilih pemimpin itu karena ilmu, bukan karena harta. Hati-hati. Ya, termasuk pesan untuk Abdul dan Bapak. Bukan karena harta, tapi karena ilmu. Ini tapi kalau karena harta, masya Allah, dia akan hancurkan rakyatnya, masyarakatnya, termasuk Fir'aun, termasuk Qarun. Qarun itu ketika ada orang-orang soleh datang ke rumahnya untuk meminta zakat infak sedekahnya, apa kata Qarun? Ini karena kecerdasanku, bukan karena Allah. Ini karena kejeniusanku. Beliau jenius untuk mencari harta. Sampai-sampai Al-Quran mengisahkan hartanya itu bergudang-gudang, dan kunci gudangnya itu tidak sanggup dibawa oleh orang-orang yang bersama dengannya. Kunci-kuncinya apa? Kita punya kunci gudang, minimal kunci apa? Kunci locker ya, ada kunci kecil, ada kunci tapi tidak ada isinya. Luar biasa. Ini Qarun. Penyebab munculnya sombong biasanya ketika dia punya harta. Tapi ketika dia Allah jadikan miskin, kelemah dirinya, kesombongan itu hancur kubur. Maka ada kalanya Allah mencintai hambanya dengan cara menjatuhkan dirinya. Dengan apa? Dengan kemiskinan, tidak dengan kekayaan. Sebaliknya, ya, maaf, dirabat. Ada kalanya Allah mencintai hambanya dengan cara memiskinkan diri, mencintai dengan cara memiskinkan. Sebaliknya, ada kalanya Allah Subhanahu Wa Taala ingin mengangkat, menjatuhkan hambanya itu dengan cara memberikan dia kekayaan sampai-sampai dia sombong dan sampai-sampai hancur dengan kekuasaannya, dengan kekayaannya tersebut. Nih, terjadi 2004 seorang ketua DPRD Lampung tewas mengenaskan dengan kuburan seorang pelacur. Tewas mengenaskan, dua-duanya tewas mengenaskan. Alhamdulillah sekali, keluarganya malu luar biasa, hartanya habis semuanya. Iya, alhamdulillah sekali. Iya, karena adanya hal. Yang ketiga, sebab-sebab berlakunya sombong karena merasa banyak ilmu. Merasa banyak ilmu saja pak tidak boleh. Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya satu hal, dia tidak mengetahui. Beliau menjawab, wallahu a'lam bishawab. Tidak malu seorang alim besar untuk menjawab dengan jawaban wallahu a'lam. Aku tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi kalau tidak mencari tahu dan berusaha untuk komentar, padahal tidak tahu, masya Allah. Terlebih ketika kita punya ilmu pun tidak boleh. Tidak boleh merasa memiliki ilmu. Di dalam kitab Ta'limu Ta'lim disebutkan Bapak Ibu yang bermotor, seseorang yang mendengar materi pelajaran lalu ia menyebutkan dalam hatinya faqad alimtu faqad qata'a barakatuhu. Seseorang Bapak Ibu, seseorang yang ketika ia mendengar materi hatinya mengatakan ini materi sudah tahu, sudah tahu dari firman faqad alimtu, maka faqad qata'a barakatuhu, maka berkah ilmu itu berhenti saat ini. Berkah ilmu itu berhenti saat ini. Artinya apa? Ilmu yang ia dapatkan tidak bermanfaat. Al-Quran dibaca berulang kali. Al-Fatihah dibaca sering kali. Maka ketika kita ada kebosanan dalam membacanya, maka berkah dalam hidupku hilang. Nah, yang keempat, merasa banyak ibadah. Bapak Ibu, merasa banyak ibadah bagian daripada sebab kesombongan hadir dalam hidup kita. Maka apa yang kita lakukan? Jangan merasa banyak ibadah, tapi merasa banyak dosa. Merasa banyak dosa, merasa banyak melakukan kemaksiatan. Jangan banyak menghitung kebaikan-kebaikan kita. Karena ketika kita banyak menghitung kebaikan-kebaikan, muncul sifat sombong. Banyak menghitung infak sedekah yang kita keluarkan, maka muncul rasa cukup untuk mengeluarkan. Betul? Tapi kalau kita mengatakan, ya Allah, ya Rabbah, sedikit ya Allah yang aku berikan kepada mereka, tidak ya Allah, belum banyak dari nikmat engkau. Bapak Ibu, ada sebuah kisah seorang syekh, seorang bapak tua usia 80 tahun yang belum rajin ngaji, ya. Kemudian sering datang ke beberapa tempat untuk ngaji, belajar taklim, walaupun usia 80 tahun. Di usia 80 tahun terakhir, beliau masuk rumah sakit karena pendengarannya agak terganggu. Lama-kelamaan tidak bisa mendengar. Sampai dia datang ke rumah sakit bersama cucunya operasi telinga. Hampir puluhan juta dihabiskan. Masya Allah, angkanya besar. Nah, ketika dia melihat angka yang besar itu, dia menangis. Sang dokter mengatakan, sudah pak, saya akan bantu untuk meringankan. Minimal ada 50% atau 20%. Tangisannya tidak berhenti. Sampai-sampai sang dokter mengatakan, sudah pak, kalau begitu bismillah saya bantu karena bapak usia sudah lanjut, anak dari cucu tidak mampu untuk mengkapernya. Saya alhamdulillah ada rezeki banyak, bismillah saya akan tutupi semuanya. Masih menangis juga. Tangisannya besar, hampir di angka 80 juta. Masya Allah. Ketika tangisannya tidak berhenti, sang dokter mengatakan, mengapa bapak masih menangis juga? Padahal saya sudah bismillah bersedia untuk mengcover semuanya. Dia mengatakan, wahai dokter, mohon maaf, wahai dokter, saya ingin mengatakan bahwa ketika saya mendapatkan nikmat, nikmat mendengar selama 80 tahun dari Allah Subhanahu wa Taala, Allah tidak memberikan tagihannya. Allah tidak memberikan tagihan, sedangkan aku mendapatkan nikmat sembuh dari beberapa bulan yang lalu dia bisa mendengar, tiba-tiba ada tagihan. 80 tahun mendengar, Allah tidak menangis nikmat-nikmatnya dari kita. Sedangkan ketika ia sembuh dari kulitnya karena dioperasi 80 juta, masya Allah, sang dokter menangis, rumah sakit yang menangis. Maka itulah nikmat yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Sabiyyah ya Allahi Robbi Kuma. Ya. Maka jangan merasa banyak ibadah, merasa kurang ibadah kita dibandingkan ibadah orang-orang yang hebat. Apa sih kita sombongkan dari ibadah kita? Ya. Sholat kita jauh dari khusyuk. Sholat kita itu seperti gendang ujung sama ujung. Awalnya sholat, di tengah hilang itu sholat. Betul. Iya. Bapak-bapak kalau udah sholat subuh mikir macet kan, macet lewat sana macet, lewat sini macet. Ibu-ibu kalau sholat subuh mikir nasi goreng apa nasi uduk sama. Terasa bahwa kita sholat itu pasrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul nggak kira-kira? Gak usah ngaku, udah lihat wajahnya. Baik, yang kelima, sebab berlakunya sombong itu karena kecantikan dan ketampanan. Ya, makanya orang jelek itu pahalanya banyak. Kalau pengajiannya itu berarti jelek. Ya, kecantikan dan ketampanan. Tapi Nabi Yusuf tampan, namun soalnya alhamdulillah, masya Allah. Ibu bapak bisa bayangkan ketampanan Nabi Yusuf ketika lewat, ya, di kapur, di tengah-tengah permaisuri yang cantik, betul? Di tengah-tengah ibu negara dan beberapa wanita lainnya diundang oleh ibu negara, masya Allah. Bapak ibu yang dirahmati Allah sampai-sampai dari jemari mereka tersayat pisau. Saat mereka mengupas apa? Mengapa? Karena ketampanannya luar biasa. Itu ketampanan Nabi Yusuf. Tapi ketika Nabi Yusuf dijebak dalam sebuah kamar oleh ibu negara yang masih muda saat itu, beliau kaget, masya Allah, sampai-sampai beliau lari. Tapi sebelum lari, Allah memisahkan ilham Nabi Yuhab laulah atau aduhan Nabi. Itu Allah menceritakan hati Nabi Yusuf punya rasa kepada siapa? Kepada permaisuri raja. Sama, sang permaisuri pun punya rasa. Rasa ingin melampiaskan nafsu. Tapi Allah mengatakan laula atarabun rabbi. Andai kata Nabi Yusuf tidak melihat cahaya Allah, andai kata Nabi Yusuf tidak punya iman, maka apa yang terjadi? Tapi Nabi Yusuf punya iman. Ia lari dari kamar tersebut. Permaisuri dan cantik itu menarik pakaian belakangnya pun dan ditutup. Robek pakaian belakangnya, buah-buahnya sedikit. Pertanda Nabi Yusuf saat itu jujur terjebak. Ya, dalam lingkaran maksiat. Masya Allah. Ini menandakan bahwa ketampanannya tidak menjadikan dia sombong. Ketampanan tidak menjadikan tempat dia bermaksiat. Tidak. Tapi ketampanannya menjadikan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, berlakunya sombong, sifat sombong adalah karena memiliki keturunan yang banyak. Kalau dulu Pak banyak keturunan dari satu keluarga, anak ke 12, anak ke 13. Kalau sekarang menjadi satu, mereka usia banyak mana? Kalau sekarang begini, kalau dulu al-hubbu fi ajsam, merasa bangga, at-tafakhur fi ajsam, merasa bangga dengan keturunan yang sangat banyak sekali. Ya, nah keturunan yang banyak yang berhasil tentunya. Tapi kalau keturunan yang banyak yang tidak berhasil, masya Allah. Ya, kayak anak tukang cendol dia bangga, dan bapak di mana? Kebelakang saya di UGM, UI, di sini. Jualan cendol. Dikirakan kuliah, betul ya? Maksudnya jualan cendol juga di mana? Larangan sombong dalam Al-Quran. Walan tusmak terbatas kalimat. Walan tamshi fil ardi marhah. Inna Allah la yuhibbu al-mustarifin. Dan janganlah kamu malingkan mukamu dari manusia karena sombong. Malingkan muka saja tak boleh. Rasul itu ditukul oleh Allah saat beliau berhadapan dengan pemuka-pemuka Quraisy. Lalu datanglah Abdullah bin Ubay bin Maktum yang buta, ingin menanyakan satu hal kepada Rasul, tapi wajah Rasul lebih kepada pemuka-pemuka Quraisy. Maka turunlah teguran itu. Apa bunyi ayatnya? Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'alla yusalli. Mengapa engkau wajahmu memalingkan mukamu kepada pemuka-pemuka tokoh-tokoh Quraisy, padahal Abdullah bin Mas'ud sahabat, la'allahu yazakka. Mungkin bisa saja dia lebih mulia karena tazkiyahnya, karena kesucian hati. Ini luar biasa Bapak Ibu. Andai kata Rasul jiwanya jiwa koruptor, pasti ayat itu disembunyikan. Betul. Ayat itu disembunyikan karena ayat itu tanda kutip membuka aib dirinya. Tapi ayat ini dipaparkan oleh Rasul bahwa Rasul pun ditegur oleh Allah Subhanahu wa Taala saat dia berbuat salah, bukan berbuat dosa. Kalau Rasul tidak pernah berbuat dosa, berbuat salah iya, berbuat salah baik. Lanjut wala tamshitu hal marahan, sama juga, dan jangan kau berjalan ke bumi dengan sombong karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai melewati gunung yang tinggi. Baik, lanjut. Larangan sombong dalam sunnah hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Orang yang meninggal dunia dan ketika ia meninggal itu dalam hatinya masih ada sebesar zarrah dari kesombongan, maka tidaklah halal baginya surga. Ya, maka tidak halal baginya surga, tidak mencium baunya dan tidak pula melihat. Orang-orang yang tidak mencium bau surga, banyak beberapa hadis di antaranya adalah wanita yang tidak taat kepada suaminya, maka tidak, ia tidak bisa dia mencium bau surga. Termasuk ini sifat sombong. Kemudian dari Iyad bin Hammar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, Allah telah memberikan wahyu kepada aku agar supaya kamu sekalian bersikap tawadhu rendah hati, sehingga di antara manusia tidak ada lagi saling hina, saling hina serta saling membanggakan diri. Jangan membanggakan diri dan tidak menghina pada orang lain. Dan itu wahyu dari Allah kepada Nabi, saling tawadhu. Lanjut. Next. Ini ancaman orang-orang yang sombong. Yang pertama, orang yang sombong jelas sudah tidak disukai Allah Subhanahu wa Taala. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa bil qurba. Terus sampai kepada inna Allah la yuhibbu man kana muhtalan tahura. Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Bentuk tidak suka Allah kepada orang-orang yang sombong, maaf Bapak Ibu, Allah kalau sudah tidak ridho, tidak suka, bukan Allah hancurkan harta, bukan Allah jatuhkan jabatan, tapi sedikit demi sedikit. Caranya seperti apa? Allah hilangkan dia keterangan dalam hidupnya. Allah hilangkan dia keterangan dalam hidupnya. Imam Syafi'i bercerita, ya, bahwa muridnya mengatakan, wahai guruku, sahabatku rajin bermaksiat, tapi kok dia masih menjalankan puasa, masih sholat lima waktu, masih sholat menjalankan sholat sunnah. Lalu mana hukuman Allah dengan maksiat yang dia lakukan? Apa kata Imam Syafi'i? Sholatnya tidak ada kesedihan, sholatnya tidak mendapatkan kelezatan. Kesimpulannya adalah saat kita sholat tidak mendapatkan kelezatan dalam ibadah, maka lihatlah diri kita, pasti kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Makanya orang-orang yang tidak bisa bangun malam karena siangnya bermaksiat. Kalau pun bangun malam mungkin, ya, mungkin dia punya kebutuhan alias tipis, ya, kebutuhan itu saja sebenarnya kedua, ya, termasuk yang kedua yang usia tua biasanya. Bapak Ibu ya, di masjid kampung biasanya nenek-nenek tua jam 3 sudah ke masjid. Mohon maaf itu tidak bisa dikatakan rajin. Coba tanyakan nenek. Rajin amat, apaan rajin, gue gak bisa tidur gitu. Jadi saat usia biasanya gak bisa tidur. Usia-usia sejak seperti ini tidak bisa tidurnya orang tua seperti ini. Ini dalam rangka kasih sayang Allah di usia sejaknya. Masya Allah, Allah ingin mendekat mesra dengan kita dengan cara ia menghidupkan malamnya dengan berhaji. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kemarin kami ketemu seorang karyawan, dia cerita neneknya baru meninggal dunia usianya 130 tahun. Luar biasa, 130 tahun usianya panjang, wajahnya masih bersih, ya, giginya alhamdulillah tidak begitu banyak yang cukup. Dia punya kebiasaan-kebiasaan baik. Jujurnya bercerita kebiasaannya itu dia tinggal di gang, di ujung gang, maaf, di pertigaan gang kecil, di mana ada kebiasaan pagi memberikan teh manis dengan gelas, bukan dengan gelas air mineral tidak, tapi gelas biasa. Ada 10-20 teh manis yang dia buat dengan pisang goreng dengan bawang. Setiap yang lewat dari masjid mampir untuk makan sedikit, masyaallah. Anak-anak kecil yang sekolah di sini mohon dijunjung tali bongki. Kenapa dia menggunakan gelas dan piring yang banyak? Karena ketika itu kotor dia mencucinya dengan solawat. Mencucinya dengan solawat. Pantas berkah ini. Pantas mulia, mulia di seusianya. Pantas wafat dan seperti solawat yang dia dapat dengan tangannya. Luar biasa. Ini kira-kira ada gak dalam sekarang? Mampir kan? Ada, tapi bayar. Betul gak? Betul. Ini subhanallah. Usianya panjang pun berkah. Ketika meninggal dunia, kesan indah perasaan seluruh kampungnya. Gak pernah membayangkan sebelumnya bahwa ada satu kejadian di masa meninggal dunia, kecuali masyarakat di situ berduyun-duyun untuk datang ke musola sampai sopnya kebelakang penuh hanya untuk menjelaskan si nenek yang berjiwa ini luar biasa ya. Hatinya tidak sombong Islam ya. Baik, kemudian yang kedua, ancaman untuk orang sombong dikutuk menjadi keras. Tidak usah dari kanan kiri ya. Kalau makan tawaran manu makan mukul dalam kurung biru dalam transisi. Lihat maka tatkala mereka bersikap sombong terhadap apa yang dilarang mereka mengerjakannya, kami katakan kepada mereka tidak tahu kerajinan seperti Bani Ismail yang disuruh untuk tidak memancing di hari Sabtu, mereka melakukan mereka dengan sombong melawan perintah Nabi tersebut, maka mereka menjadi kera karena kesombongan. Yang ketiga, hatinya dikunci mati oleh Allah SWT. Makanya Bapak Ibu, orang yang sombong dengan kekayaannya sulit untuk mendapatkan hidayah. Orang yang sombong dengan jabatannya sulit mendapatkan hidayah. Kemarin saya berangkat umroh dengan seorang pejabat, masya Allah. Ketika di Madinah yang seharusnya raudhah ke Masjid Nabawi, selama di Madinah dia tidak berangkat ke masjid. Saya enggak kira-kira. Selama tiba di Madinah, dia tidak berangkat ke Masjid Nabawi, tidak berangkat ke Masjid Nabawi, tidak kena untuk dia mengatakan adalah sama aja salat. Masya Allah, luar biasa. Bangga dengan jabatan, bangga dengan kekayaannya. Hatinya Allah kunci, luar biasa. Iya, ketika ada orang yang tidak hormat, bawahannya itu hormat, dia maki-maki, dia caci. Allah sudah Allah kunci hatinya. Kalau sudah Allah kunci hatinya, itu berisahat. Kesalahan, kegalauan, tahu kalau yang untuk kayak disulang apa kalau tidak dikit. Baik, lanjut. Yang terakhir, ancaman untuk orang yang sombong adalah dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ya, Allah mengatakan, "Ulul abu wa jahanam khalidina fiha tabisa masuk ke tempat." Dosa kita banyak, Pak. Ya, Allah mengatakan kalau orang sombong masuklah ke dalam neraka. Qarun, Fir'aun dan beberapa teman-teman yang sombong akan dimasukkan. Maka tadi disebutkan orang yang punya sombong dalam hatinya sebesar jendela dia masuk dalam neraka. Lalu bagaimana yang banyak? Yang banyak apa lagi? Yang banyak apa lagi? Tapi kita masih punya dosa yang lainnya. Perbanyak istighfar, perbanyak taat, perbanyak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita akan masuk pada sebuah alam akhirat dengan apa yang telah kita lakukan di dunia. Kalau banyak yang besar-besar kita tidak bersama dengan taubat dan nasuhah, maka yang besar-besar ini akan maaf mampir dahulu beserta yang kecil di dalam neraka jahanam. Seperti pakaian kita harus putih, Pak. Masuk ke surga harus putih juga. Saat kita lahir putih. Iya. Yeah. Saat pulang kepada Allah harus putih, tapi karena hidup di dunia, ya, berinteraksi dengan kerabat, sahabat, handai tolan, bekerja dan sebagainya, banyak gesekan, banyak kebohongan dan sebagainya, lalu berlumur dengan noda, kotoran, cak, oli dan sebagainya. Apa yang terjadi? Mampir terang. Sama dengan pakaian kita. Kalau nodanya hanya kerah, maaf, daki di kerah leher kita, kucek-kucek-kucek, selesai. Betul? Kalau hanya debu, hanya beberapa kali gini, selesai. Tapi kalau nodanya adalah cak, oli, Masya Allah, yang lama kita tidak bersihkan, masuk ke dalam surga kubur. Iya. Apa yang kita lakukan? Menggunakan zat kimia, direbus dengan air panas untuk hilang noda tersebut dengan yang namanya neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sombong sekecil apapun dia akan masuk. Iya. Lalu bagaimana hilangkan kesombongan? Next, lanjut. Nah, ini cara agar terhindar dari sifat sombong. Silakan, ada yang tahu kan? Cara terhindar dari sifat sombong. Ibu sebutkan satu. Tidak sombong. Cara tidak sombong adalah tidak sombong. Betul. Yang pertama, Pak Pak, silakan. Cara tidak sombong satu. Tawadhu, merendah hati. Betul. Ya, anak murid kita sudah pakai mobil Mercy kaya raya, Masya Allah. Kita melihat dengan nunduk karena kita pakai helikopter. Yang kedua, apa lagi Pak? Maka silakan. Bersyukur dengan yang sedikit. Asyukru bil khaliqah. Nikmati dengan yang sedikit. Walaupun suami gaji cuma 9,10 koma, amin ya. Iya, tanggal 10 udah koma. Nah, itu subhanallah. Iya. Menikmati, mensyukuri apa yang ada. Yang ketiga, al-istighfar. Kasratul istighfar. Memperbanyak istighfar akan mengurangi sifat sombong. Perbanyak istighfar akan habis sifat sombong. Yang keempat, Bu, banyak melihat orang yang lebih rendah dari kita tentang urusan dunia. Ya, apa contohnya? Kita punya mobil. Ya, alhamdulillah kita punya mobil. Tetangga sebelah punya motor. Betul? Kalau kita punya motor, alhamdulillah bersyukur tetangga punya sepeda. Rumah kita masih kontrak, alhamdulillah tetangga selalu punya rumah. Tinggal betul rumahnya sunan 3 bulan 4 bulan belum berbayar. Mengungsi kemana dia? Itu syukur, syukur. Syukur sambil terus mempersamai baik sangka kepada Allah, ya Allah. Saya baik sangka kepada Engkau, ya Allah. Walaupun berat dalam hidup ini. Tahu ada kalanya ketika kita mendapatkan ujian yang berat. Ingat ini, ujian yang berat. Terkadang Allah ingin melepaskan dia dari ujian yang lebih berat. Contoh kalau kita, mohon maaf kita akhir, kalau kita punya motor baru, tiba-tiba motor itu meletus banjir. Ada hari kesedia orang itu motor baru dan apa meletus. Cicilannya aja baru 3 tahun sebelum sebelum kita lagi capek berkeringat, Masya Allah, motor Vespa jalu, rotok-rotok, emak gitu. Ada kesel, dia untuk motor hancur, emak ya. Angkat-angkat, Allah mengatakan, ente gak tahu, no. Rahasia bisa besar, 200 meter, ente gak buasi, betul? Gak bu, SNK. Allah terkadang memberikan musibah kecil untuk menyelamatkan musibah yang besar. Artinya berbaik sangka kepada Allah, bersyukur dengan nikmat yang sedikit, banyak melihat yang lebih rendah dari kita, maka sifat sombong itu akan hilang. Ya. Seorang kemarin ada yang umroh ketika tawaf, Masya Allah Bapak Ibu, seorang ibu capek ketika dituntun oleh istrinya. Mas capek mas, pakai kerumah. Ini capek atau malas? Malas sih, tapi sampai mati. Tidak tahunya Allah Akbar wa Jalhaq, ada seorang bapak tua yang kakinya sudah putus dua-duanya, tawaf dengan tangannya. Masya Allah, ketika mulai mati itu, Allah Akbar wa Jalhaq. Apa? Ucap sama istri. Ya Allah, ayah, ayo, semangat, semangat. Tambah lagi lapar, tambah lagi lapar. Tawaf sama istri, tambah lagi. Banyak melihat yang lebih rendah dari kita. Dulu ada seorang bapak kalau ngajak jalan-jalan anaknya itu, Masya Allah, 4 anak naik motor kan susah itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 bulan. Bingung itu makanya luar biasa. Sampai nanti saya lihat ya Allah, malu. Dan sampai lagi nape saya melihat ada pesta tujuh anak buat ini mas penting menyadarkan isi rumah tangga yang terus melihat yang lebih rendah. Syukur muncul dalam hidup dan sifat sombong hilang. Bisa jadi kan kita buat rumah tangga. Waalaikumsalam. Kita tuh dengan doa semoga yang sakit dan bisa salah satu orang mudahkan bapak ibu. Saya setiap hari di Mekah berdoa setiap mandi saya dihadiri berharap jamaah bisa umur dan haji. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.